akan mengatur cara saya menaruh tangan kalau berfoto dengan orang lain. Supaya tidak ada kesan saya sedang ngerangkul dari belakang kan. Iya dong. Jadi harus tangguh tangan. Itu ternyata semua diatur. Dan itu wanita. Cermin terbaik bagi laki-laki. Nah cerminnya ini harus menyesuaikan diri dengan sinar yang ada, dengan keadaan. Laki-lakinya harus tegak dan gagah. Nah laki-laki tidak boleh mengeluhkan berubahnya pikiran wanita. Itu yang membuat dia awet muda. Iya. Gitu? Kalau wanita tidak berubah pikiran, bayangkan cepatnya tua. Karena dia bergaul dengan ibu dan neneknya seperti mereka nanti. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, syukuri orang yang pikirannya selalu segar. Lalu Anda sendiri harus tegas melakukan yang Anda katakan. Gitu. Ya, sebelum saya mempersilakan untuk audiens yang sudah hadir bertanya, saya ingin bertanya satu kepada Pak Mario, sehubungan dengan MEMS tadi, di mana perempuan pikirannya selalu segar karena sering berubah-berubah. Nah, bagaimana dengan laki-laki yang juga berubah-berubah pikiran cukup sering, Pak? Kan tidak semua laki-laki betul-betul laki-laki, Mas Hil. Ya iyalah. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan langsung persilakan untuk Anda yang ingin bertanya pertama kali. Kesempatan kali ini. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Nama saya Subhan selamat. Dari Medan. Dari Medan. Dalam hidup ini kita pasti punya banyak permasalahan ya Pak Mario. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita tahu bahwa permasalahan yang kita hadapi ini bisa kita lewati? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa permasalahan yang bakal kita hadapi ini tidak bisa kita lewati, Bapak? Terima kasih. Super sekali. Bagaimana caranya Anda tahu Anda bisa atau tidak? Melakukan. Melakukan. Jangan sampai kita bilang diri sendiri tidak bisa sebelum melakukan. Saya tahu pasti Pak, saya tidak bisa menari. Karena saya ikut kelompok tari serimpi waktu di SMA dulu. 12 orang, 11 kesana saya sendirian kesini. So, saya buat marah guru lesnya, berarti saya bukan penari. Saya ikut karawitan. Yang... Nah saya diberikan tugas pegang gong. Gong mulai kecil sampai yang besar. Waktu SMP saya ini pelamun berat. Kalau gitu kan. Udah miskin diabaikan wanita. Itu coba bagaimana itu. Jadi saya pegang gong ini. Nah sering terlambat mukul gongnya. Lah karena terlambat kan nyusul cepat. Itu gong sampai wang, wang, wang. Saya dikeluarkan dari kelompok karawitan. Tapi saya tidak minder karena memang saya tidak bisa. Tetapi kalau bicara kok didengarkan orang. Sejak taman kanak-kanak kalau saya bicara orang mendengarkan. Betul, saya pernah memimpin pemberontakan taman kanak-kanak. Betul, siang-siang sedang malas gitu saya perintahkan semua anak-anak kecil-kecil itu untuk pulang. Lari, di sebelah sekolah kita ada 2 lapangan bola besar. Mencar, lari. Gurunya perempuan hanya 2. Tidak mungkin bisa menangkap kita semua. Itu dengan motivasi yang hebat mereka semua lari mencar. Yang tertangkap 4 termasuk saya. Kesimpulannya, cobalah semua hal. Berapa banyak kemungkinan besar yang tidak kita capai karena kita menghalangi diri dari mencoba. Tuhan itu tidak mengharapkan Anda itu sukses dari semua hal yang Anda lakukan. Tuhan mengharapkan Anda mencoba. Love yourself, try. Kalau gagal, ketawa. Ya toh? Betul, ini penting sekali. Dua hal ini penting sekali. Lakukan. Kalau Anda sukses, Anda berbahagia. Kalau Anda gagal, Anda belajar. Itu. Super jawabannya Pak Mario. Sekarang saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling yang ada di bangku Anda, silahkan. Lalu Anda harus menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Dimanapun Anda juga bisa ikut memilih di mtgwpoll.com. Dimana polling kita kali ini adalah ini. Sering orang sudah mengetahui sesuatu itu jelas-jelas tidak baik, tapi dia tetap saja melakukannya. Mengapa? Yang A menganggap keburukan hanya akan terjadi kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Yang B tidak memperhatikan kesulitan dan kerugian yang dialami oleh orang lain. Dan yang C tidak peduli, baginya diri dan kehidupannya memang tidak bernilai. A, B, atau C, silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih untuk Anda yang sudah menentukan pilihan. Kita berikan tepuk tangan dan kami akan segera kembali. Seperti apa hasilnya akan sama-sama kita lihat. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Tentunya saksikan terus Mario Teguh W. Dan berikutnya memes yang akan kita lihat. Kali ini mengenai ramalan cuaca. Silakan Pak Mario. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya baik hatinya, ramalan cuaca malam ini adalah gelap. Iya dong. So, masa depan kita, kita tidak tahu. Harusnya apa? Ya iyalah. Itu loh, masa depan tidak tahu. Ya iyalah. Tapi orang galau tentang apa? Masa depan. Sudah jelas-jelas tidak tahu digalaukan. Tidak logis loh kita. Good. Yo kalau gitu dilogiskan bahwa masa depan itu memang akan kita masuki. Untungnya masa depan itu datang dalam potongan hari. Coba kalau masa depan itu datangnya satu tahun sekali langsung plek gitu. Loh, tahu-tahu sudah tidak. Untungnya masa depan itu datangnya merambat, pelan-pelan seperti penuaan kita. Ya, melompati pohon kelapa, bisa? Tidak, kenapa? Tinggi, ya iyalah. Berarti kalau mau bisa melompati pohon kelapa, apa yang kita lakukan? Menanam kelapa. Lalu tunasnya dilompati setiap hari. Setelah 15 tahun, orang se-RT akan lihat Anda loncat. Mendaratnya yang lebih sulit daripada loncatnya, kan? Anda tertawa, tapi di sana ada logikanya bahwa kemampuan itu tidak mendadak besar. Yaitu kemampuan kita itu mendadak besar itu hanya dilihat oleh orang yang tidak bertemu kita lama. Ya, kita tidak bertemu lama dengan anaknya tetangga kita. Waktu ketemu, loh, sudah besar. Makan apa saja ini? Iya, you know? Ya, tetapi ibunya tidak merasa. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kegalauan itu memang karena adanya ketidakjelasan. Kalau mau tidak galau, lihatlah sedekat mungkin karena yang dekat itu yang paling jelas. Yaitu istri, anak, saudara, tetangga. Itu yang dekat-dekat. Itu saja dulu yang dilihat. Jangan jauh-jauh. Lalu ahlilah dengan yang dekat sebelum Anda dihormati oleh yang jauh. Itu. Ahli dengan yang dekat sebelum dihormati dengan yang jauh. Super sekali Pak Mario. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat Super di studio maupun Anda di mtgwpoll.com. Hasilnya adalah ini. Sering orang yang sudah mengetahui sesuatu itu jelas-jelas tidak baik, tetapi dia tetap saja melakukannya. Pilihan yang A sebesar 23%, pilihan yang C 21%, pilihan B sebesar 56%. Super sekali Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, siapa yang memilih A? Mas Hilbram, pilihkan. Silakan Ibu. Mengapa Anda memilih A? Silakan berdiri. Menganggap keburukan hanya akan terjadi kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Karena dia tidak melihat diri orang lain, tapi hanya melihat pada dirinya sendiri. Jadi keburukan. Jadi kalau orang misalnya saja merokok sakit, itu yeah, orang lain saya tidak akan kena. Iya. Yeah. Iya toh? Iya yeah, bisa. Korupsi, yang tertangkap yang sial. Yang sial. Iya. Yeah. Itu? Saya tidak. Begitu toh? Iya. Yeah. Saya menganggap terjadi orang lain ya udahlah gitu. Gitu. Saya tidak kita, terjadi pada tidak kita. Mungkin. Tidak mungkin. Iya. Yeah. Nah, ini ada perlindungan seperti itu di antara ikan. Ikan yang banyak itu merasa aman asal banyak. Karena nanti yang dimakan oleh memangsanya yang di pinggir-pinggir. Iya toh? Iya. Ya. Nah, jadi itu ada di dalam, ada keselamatan di dalam jumlah besar. Sehingga orang-orang yang berlaku melakukan keburukan merasa aman asal jumlahnya besar. Itu sebabnya perusakan sarana umum waktu demo itu dilakukan orang merasa terlindungi karena banyak. Padahal polisi punya kamera menangkap orang yang di pinggir-pinggir yang melakukan perusakan, yang di tengah tidak bisa melakukan perusakan karena di sebelah tetangga teman-temannya semua. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, betul. Lihat itu. 23 orang berpendapat seperti itu. 23% orang. Berarti memang ada orang yang merasa aman melakukan keburukan karena keburukan tidak untuk dia, untuk orang lain. Super, terima kasih. C, tidak peduli. Baginya diri dan kehidupannya memang tidak bernilai. Siapa yang memilih ini? Mungkin karena mereka belum menemu motivasinya aja untuk dia hidup. Jadi kayaknya gak penting gitu. Baginya diri dan kehidupannya memang tidak bernilai gitu ya. Iya, karena dia menganggap, belum tahu. Menganggap dia ada dan tidak ada pun tidak apa-apa. Iya. Iya. Oke. Orang-orang seperti ini biasanya lama hidupnya atau pendek? Lama, lama. Orang yang tidak menghargai dirinya dibuat panjang umur dalam penderitaan. Betul. Supaya berubah. Ya kan dunia ini bersih Pak, kalau setiap orang malas mati, tidak jujur mati, you know? Tuhan itu maha penyayang, maka orang-orang yang mempersulit dirinya dibuat lama di dalam kesulitannya, supaya belajar. Nah orang-orang yang baik, itu istilah gini, untuk orang-orang baik, Tuhan membangun rumah di surga. Nah repotnya itu kadang-kadang cepat selesai rumahnya. Ya toh? Makanya kita berdoa jangan cepat-cepat selesai Tuhan. Ya. Nah orang-orang yang harus memperbaiki diri biasanya kehidupannya lebih lama Pak. Di dalam kesulitannya. Orang-orang yang memperbaiki kehidupan orang lain juga diperpanjang usianya. Dan Tuhan menjanjikan wajah yang muda bagi orang-orang yang baik bagi orang lain. Umur yang panjang bagi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang kekayaan yang besar bagi orang yang penderma. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Super, terima kasih. Tidak memperhatikan kesulitan, siapa ini? Ya saya memilih kenapa seseorang itu melakukan jelas-jelas tidak baik tetapi dia tetap saja melakukannya. Saya memilih karena dia tidak memperhatikan kesulitan dan kerugian yang dialami oleh orang lain tersebut ya. Jadi dia tuh merasa tidak peduli dengan orang lain itu. Jadi seperti harinya merokok, dia tidak peduli apa yang diakibatkan oleh dia merokok terhadap orang lain. Dan ketika seorang anak sekolah itu malas untuk belajar, dia tidak merasa bahwa orang tuanya tuh susah payah mencari uang untuk menyekolahkannya seperti itu. Jadi dia itu tidak peduli. Super, betul sekali. Kalau orang sudah beragama, sudah beriman, akan lebih dalam pengertiannya tentang agama dan imannya kalau dia memperhatikan. Kan Tuhan berkali-kali menyatakan kalau kamu memperhatikan. Sih? Jadi kalau gitu orang yang memperhatikan lebih dalam mengerti. Seperti, oh di sini orang tidak punya sendal. Berarti saya akan bisa dapat uang kalau jualan sendal. Itu loh. Ah, di sini orang jual sendal tapi kiri saja. Berarti itu loh. Iya toh? Lah, itu tadi termasuk kriteria ya iyalah enggak? Ya iyalah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda mau dimuliakan dalam kehidupan ini, lebih memperhatikanlah. Tuhan saja berfirman tidak Anda perhatikan, lalu siapa lagi yang mau diperhatikan? Coba. Karena tidak berani memprotes Tuhan, kalau saya yang menyampaikan firman dalam bahasa Indonesia dibantah dengan hidup tidak semudah kata-kata Mario. Langsung itu dari langit ceker gitu dia. Itu firman kok dibantah. Oke? Gitu. Terima kasih. Baik, Pak Mario. Kalau ingin hidup lebih mulia, maka perhatikanlah. Kita break dulu sebentar, tapi Anda jangan kemana-mana. Masih ada hal-hal yang menarik dalam program ini yang bisa Anda saksikan. Tetap bersama kami di Metro TV, tentunya di Mario Teguh. Ikan memes berikutnya, kali ini mengenai burung. Silakan Pak Mario. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, burung lebih suka terbang karena kalau jalan jauh. Iya dong. Burung yang mencoba jalan pasti galau. Kok gak sampai-sampai? Ya, nah berapa banyak diantara kita hari ini yang ada, yang sebetulnya adalah Raja Wali yang sedang jalan. Dia merasa patah sayapnya. Gitu? Bayangin laki-laki gagah perkasa dilukai gadis kecil begitu, langsung patah sayap. Wah, terbangnya ngepot gitu kan? Kalau bisa terbang, jangan jalan. Itu kalau bisa di, kalau bisa dilakukan lebih cepat, kenapa tidak? Kenapa harus, kalau perhatikan ini ya. Orang yang selalu bilang gini, ini harus dipikirkan dengan matang-matang, pasti penakut. Pasti penakut karena pemberani melakukan. Saya bukan peragu, saya memikirkan dengan matang. Sampai gosong padahal. Jadi orang-orang yang pemberani tidak banyak bicara. Contohnya satu lagi, jangan memukul. Tahu kenapa jangan memukul? Sakit yang dipukul. Ya iyalah. Tapi kalau memukul, yang kedua alasannya adalah ada kemungkinan dia membalas. Karena pembalasan tidak enak, jangan memukul. Ya, iyalah. Tapi kalau harus memukul, pukullah keras sekali supaya tidak bisa dia membalas. Ya, iyalah. Tapi bukan itu, karena kita masih muda dan perlu perjalanan yang dihormati orang, pastikan orang tahu jangan mengganggu Anda. Karena Anda tidak memukul, tapi kalau sudah memukul, keras sekali. Bayangkan kalau anak muda begitu gagahnya, ya toh? Dia didorong gitu, didorong, oke, gitu ya. Didorong, tapi plak langsung. Selanjutnya saya akan meminta Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario. Tadi Pak Mario mengatakan ada soal kegalauan, sayap yang sedang patah. Apakah ada di antara Anda yang sedang galau dan sayapnya patah ingin curhat kepada Pak Mario secara langsung? Angkat tangan. Silakan, Pak. Silakan naik ke atas panggung. Bapak dan Bapak, ya, mari silakan. Kita berikan tepuk tangan. Pak Arief. Pak Taufik, silakan. Biasanya kalau curhat Anda harapkan wanita ya. Laki-laki pun punya perasaan. Agak jauhan. So, Pak Taufik, apa yang bisa Anda sampaikan untuk kita? Ya, yang saya sampaikan untuk acara ini mungkin. Terima kasih. Kenapa harus mendesah gitu? Okay. Ya, baik. Datangnya saya ke sini itu dengan banyak masalah. Sabar, Pak. Mereka masih remaja, Pak. Ya. Ya. Tapi saya harap pulang itu membawa solusi, Pak. Oh, super sekali. Ya, makanya amin. Saya hadir dan ikut ke sini itu untuk mencari solusi bagaimana permasalahan di saya seperti ini bisa ada solusi dari Pak Mario gitu. Masalahnya apa? Masalahnya. Ya iyalah. Masalahnya, mohon maaf. Masalahnya mungkin masalah percintaan. Oke. Okay. Meskipun fisik saya Rembo tapi hati saya Sahrukan. Oke, okay, silakan, ya. Pak. Jadi begini Pak Mario, permasalahan saya dalam diri saya ini, saya mencintai perempuan sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi diterimanya 1 tahun yang lalu. Cuman masalahnya itu dia masih mengingat masa lalu dia dengan mantannya. Padahal saat ini dia sedang menjalin hubungan dengan saya. Itu solusinya seperti apa yang saya harus dapatkan begitu? Gitu. Kira-kira mengapa dia masih merindukan kembalinya masa lalunya? Kalau merindukan masa lalu saya kurang tahu Pak. Saya kurang tahu jelas seperti apa, apakah saya yang salah ataupun si perempuannya yang mau mencari hal yang baru seperti itu. Mungkin dengan saya hal baru bosan, Pak. Dia kan lama pacarnya. Iya, jadi karena lamanya itu pengen cari yang baru. Suasana yang baru kan seperti anda. Apa? Hah? Yang baru kan Anda. Pacar lamanya sudah ditinggal. Iya, betul. Yang baru kan Anda. Iya, betul. Terus dia tidak bisa melupakan yang lama. Iya, betul. Begitu. Jadi, bagaimana dia itu biar lupa sama yang lama? Sedangkan saat... Oke. Ya, baik. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, kan saya ini... Sekarang sama saya, betul gitu. Apakah mungkin saya ini kurang romantis? Apakah saya ini kurang... banyak waktu untuk dia karena sementara ini saya sibuk sekali. Mungkin dengan kembalinya dengan yang lama mungkin banyak waktu seperti itu. Cuman masalahnya saya tidak tahu persis ketika saya ungkapkan apa masalahnya bisa kembali lagi ke yang lama. Saya tahu betul bahwa dia itu balik lagi ke yang lama. Oh, tapi ya? Saya pun tidak akan berani memutuskan karena tuh saya lebih sayang, lebih cinta daripada dia. Saya tunjukkan bahwa saya ini lebih cinta dibanding dengan dia. Oke, jadi pacar Anda ini memilih orang lain, Anda tahu itu? Tahu. Dan Anda tidak keberatan? Sebenarnya keberatan. Siapa sih yang enggak keberatan kan gitu? Keberatan. Tapi tidak dalam artian tegas gitu. Pilih dia atau pilih aku. Nah, tidak seperti itu karena saya takutnya itu saya ditinggalkan begitu. Iya. Jadi Anda ikhlas diduakan? Oh, tidak ikhlas. Kalau masalah ikhlas dan tidak ikhlas yang paling tidak ikhlas itu adalah saya sendiri. Jadi tidak mau diduakan. Tidak mau diduakan. Biasanya jadi, yang bilang begitu itu wanita. Oh, begitu. Oke. Ya. Jadi Anda akan membiarkan dia menjalin hubungan kembali dengan mantannya, sementara Anda akan membuktikan bahwa Anda sangat mencintainya. Oh, tidak membiarkan ya, Pak Mario. Cuman saya berusaha untuk meyakinkan dia bahwa saya ini benar-benar serius. Bagaimana caranya biar dia tidak bisa ketemu lagi dengan yang lama? Bagaimana? Jadi berusaha lebih gitu. Nah, yang Anda lakukan apa supaya dia tidak bertemu lagi dengan yang lama? Nah, justru itu yang saya minta solusi itu. Caranya seperti apa? Gitu kan. Sementara ini saya cari masalah, cari solusi, tidak ketemu. Bahkan saya cerita dengan orang tua saya sendiri pun, ada di sana orang tua saya sendiri pun. Ya. Solusinya tidak tepat. Harusnya begini tapi saya yakin kurang tepat karena tidak tepatnya itu saya takut ditinggalkan dia gitu. Yuk kita langsung pergi ke masa depan. Oke? Okay? Yeah. Sekarang Pak Taufik sedang berupaya membuktikan cinta. Iya, yeah, betul. Oke? Okay? Dia kembali mencintai mantannya. Iya. Yeah. Oke, okay. Anda kemana-mana cari solusi. Iya, betul. Bertanya, tapi nggak puas dengan jawaban. Betul. Good. Terus dia menikah, Pak. Terus, apa yang Anda lakukan? Apakah masih tetap mencintainya walaupun dia sudah menikah? Insya Allah, tunggu yang kedua. Tunggu yang kedua? Yang kedua, yang baru maksudnya. Yang baru. Oh, jadi Anda pun akan menyiapkan penggantinya? Kalau untuk saat ini, tidak menyiapkan. Saya akan menunggu dia sampai... Jadi Anda menunggu sampai jelas apakah sampai dia memilih jelas. Dia atau memilih Anda? Iya, betul. Kelihatannya dia pasti memilih dia atau Anda? Nah, itu yang bingung. Oke, okay, so... Anda tidak tahu apakah wanita itu akan memilih mantan atau Anda. Iya. Sekarang wanita, Mas Ibram berikan mikrofon ke ibu itu. Silakan Mbak Nia. Ibu. Iya. Nama ibu? Kathy. Ibu Kathy. Iya. Dari cerita Pak Taufik ini Anda bisa dapat bayangan kira-kira wanita itu seperti apa, mantannya seperti apa, gitu ya. Kalau Anda menjadi wanita itu, apakah Anda memilih Pak Taufik? Tergantung, Pak. Tergantung apa? Ya, namanya perasaan ya, Pak ya, gimana? Tapi tetap berpikir kalau mana yang terbaik, Pak. Tuh. Yang pantas diperjuangkan. Perasaan. Berarti wanita mengikuti perasaan. Perasaan. Logikanya adalah cari orang sebesar rembo badannya, selembut carukan hatinya. Iya toh? Tetapi perasaan dia menuju ke mantannya. Nah. Jadi kalau Anda ada anak muda yang mengharapkan wanita yang tidak mencintainya, apa anjuran Anda kepada anak muda itu? Tinggalkan, cari yang gantinya, apa? Move on. Oke, cara terbaik untuk move on adalah move away. Jadi kan Anda menggunakan nama India tadi itu toh, jadi Anda lari, ya, lari, cari daun, pegang, nyanyi, iya. Karena kalau ternyata wanita itu bukan untuk Anda, Tuhan di atas pun apa? Sudah dikasih tanda itu bukan untukmu. Kamu kok masih memperhatikan bukan yang terbaik? Karena kalau yang terbaik, Pak, alasannya tidak lemah seperti ini. Ini tadi lemah sekali. Oh ya, lemah sekali. Saya cari solusi. Itu lemah sekali. Laki-laki harus tegaskan gini. Rawi-rawi rantas, malang-malang kutuk. Ya, itu Pak. You for me or not for me? Gitu kan? If you're not with me, you're for him. Pergilah dan damailah dalam kalaum. Gitu. Harusnya begitu, laki-laki itu begitu. Nah dia, waktu coba dengan mantannya, baru ingat kenapa dia putus dulu. Orang kembali ke mantan itu akan ingat kenapa dulu dia putus. Hah? Nah kalau dia putus lalu melihat itu kok lemah, ya dia cari yang satunya ini. Kita break dulu sebentar Pak Mario. Yang satunya ini belum cerita. Dan sepertinya sudah tidak sabar untuk menceritakan permasalahannya. Begitu juga dengan Anet, tidak sabar ingin mendengar apa cerita dari Pak Arif. Dengan air mata yang keluar. Sekarang kita dengarkan bagaimana cerita dari Pak Arif. Pak Arif, terima kasih Pak. Permasalahan saya, sebenarnya saya sudah juga sama berhubungan percintaan. Saya sudah 3 tahun, pada salah satu tahun terakhir, ketika kita mau melangkah ke arah yang lebih serius, kita juga sudah bersepakat untuk memilih. Saya menanyakan kepada wanita itu, apa sih permintaan maharnya untuk bisa saya meminangmu, katanya gitu. Lalu beliau mengatakan, oke, siap, sanggupkah kamu meminangku dengan 10 gram emas? Oke, saya sanggupkan seperti itu, akan saya siapkan seperti itu. Tapi berjalanan, sebelum pada saat saya sedang proses juga untuk menyiapkan hal tersebut seperti itu, seakan-akan ada perubahan yang dari keluarganya maupun dari dirinya membuat sesuatu yang saya mungkin tidak sanggup untuk meminangnya kembali. Stop seperti dulu itu. Pak, 10 gram itu permintaan pertamanya ya? Yeah. Itu 1 gram emas sekarang berapa? 500 ribu. Jadi kalau begitu 10 gram ini sebanding dengan 500 ribu. 5 juta. Iya. 5 juta. 5 juta ya. Oke. lalu dia meminta 20 gram. Pas 20 gram ya. Jadi naik menyesuaikan diri dengan inflasi, jadi minta 10 juta. Ya, 10 juta dia minta ya sekarang. Iya. 10 juta di luar kegiatan resepsi dan sebagainya. Oh, dengan resepsi. Ya. Plus resepsi. Iya. Iya. Terus saya juga kan orangnya pengen cepat, Pak ya. Bapak ingin cepat. Iya. Iya. Sesuatu kebaikan kan tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Betul sekali. Dan kalau saya sih berpikirnya adalah meminta kepada orang tuanya, kenapa sih saya tidak dinikahkan terlebih dahulu, yang penting sah. Jadi secara bisa agama. No cost dulu. Iya. Iya toh. Jadi no cost dulu, nikah gitu, lalu yang lain-lainnya ini kapan-kapan saja. Oke. Jadi bisa di apa, maksud saya bisa nanti saja yang, yeah. Yang penting kan kewajiban ataupun sesuatu hal baik itu bisa terselesaikan. Betul. Gitu. Karena kan saya khawatir, Pak ya, namanya bujangan tuh fitnahnya banyak. Seperti Oke, jadi Anda menyesalkan orang tua dan pihak keluarganya yang tidak setuju dengan menikah saja dulu. Iya. Nggak iya, setuju. Tetap, mereka memaksakan tetap ini. Tetap memaksakan ini dan tetap kebetulan wanita yang saya cintai pada saat itu perempuan satu-satunya. Oh, jadi satu-satunya. Perempuan, Pak. Perempuan, ya, ya pasti. Iya. Aduh. Ya. Ya iya. Oke, nah. Nasihat Anda, Pak. Kalau nasihat dari saya sendiri, karena ini kesepakatan, Pak Mario. Jadi kalau udah tidak menyepakati lagi, lebih baik cari yang lain, gitu aja. Salah dong. Kalau untuk orang lain bijak sekali. Oh, jadi nggak usah dilanjutkan lagi ya? Iya, karena sudah menyalahi peraturan. Menyalahi peraturan. Ini peraturan daerah nomor berapa? Jadi anjuran berikutnya kalau dia setelah dia tidak dilanjutkan, terus apa anjurannya untuk Pak Arief? Anjurannya cari yang lebih memahami gitu ya. Cari yang lebih memahami. Memahami, karena kan kesepakatan yang pertama contohnya tadi 10 juta. Oke, 10 juta. Tapi kalau tidak direalisasikan 10 juta itu, lebih baik cari yang lain. Ada enggak 10 juta ke depannya? Yeah. Nah, kalau dia sudah terlanjur cinta, sama kayak saya tuh, Ma. Kalau sudah terlanjur cinta, Pak Ari. Kalau sudah terlanjur cinta, no comment. Berarti dia terlibat ini ya. Kalau orang bilang no comment itu terlibat biasanya. So, Pak, apa yang Anda lakukan akhirnya? Ya, akhirnya saya berpikir panjang juga untuk masa depan saya. Karena menikah itu bukan untuk saat ini saja, karena super. Untuk ke depan saya cut dan saya tetap untuk memperbaiki diri saya atas kekurangan saya juga. Mudah-mudahan dapat yang lebih baik daripada yang kemarin. Jadi Anda tidak teruskan. Ini loh yang saya sukai. Kalau begitu, kalau dilihat dari sini, lihat laki-laki betul-betul harus tegas. Oke, wanita tidak suka laki-laki peratap, meratap, sayapnya patah, kemana-mana cari solusi. Ini jelas sekali, berarti wanita itu tidak lebih mahal dari 10 juta. Karena kalau saya mencintainya, mau berapa miliar pun saya upayakan, Pak. Hmm? Berarti upaya Pak Arif untuk menghebatkan dirinya berhenti pada 5 juta. Betul loh ya. Wanita itu penghebat laki-laki. Tuntutan wanita itu menghebatkan laki-laki. Jadi saya simpan komentar ini sampai dia memutuskan tidak diteruskan karena 10 juta. Yang minta itu bukan wanita itu, Pak, itu ibunya. Bayangkan sakit hatinya anak perempuan itu sekarang melihat di TV. Loh iya toh. Iya, dilihat di TV, dia bilang laki-laki tidak tegas, lihat contoh yang pertama ini. Coba lihat tuh. Padahal yang minta uang itu ibunya. Lalu laki-laki yang diharapkan menjadi pemimpin keluarganya tidak mengupayakan. Itu cuma beda 5 gram. Waktu ditimbang sambil diteken. So, laki-laki jangan menyerah begitu. Wanita itu menuntut itu karena Anda dilihatnya mampu. Jadi kalau laki-laki bilang cewek matre, itu pasti laki-laki tidak mampu. Betul, berarti dia tidak mampu. Tidak mampu menghormati dirinya. Tidak mampu melampaui batas mental. Berarti batas mental Pak Arif hanya 5 gram. Coba kalau misalnya 6 gram Anda setuju? Ya, setuju aja Pak. Setuju, bayangin. Sebenarnya 1 gram menikah atau enggak loh. Perhatikan ya, kesalahan menghitung datang kepada orang yang menghitung. Kalau Anda tidak hitung, tidak bisa salah hitung. Ya iyalah. Iya toh? So, jangan hitung-hitungan dalam masalah cinta. Jangan hitung-hitungan. Anda datang lalu sampaikan mohon maaf, saya tidak memutuskan hubungan ini karena angka, tetapi saya ingin memulai hidup yang lebih powerful, yang lebih hebat nanti setelah saya mampu, you akan tahu. Tapi masalahnya Pak Mario, baru kemarin dia dapat statusnya, dia sudah bertunangan. Ya iyalah. Berarti dia akhirnya mendapat laki-laki yang setuju dengan 20 gram. God, ada orang yang bilang, memang naik motor lebih enak daripada naik mobil karena bisa nyalip orang yang naik mobil. Iya Pak? Betul. Betul. Yang naik mobil bilang, yang naik mobil bisa ngambil pacarnya yang naik motor. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih banyak Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak Arif. Super, Mas Irbal. Ya, silakan kembali. Baik, sahabat super, sudah kita lihat bagaimana curhat dari Mas Arif dan juga Mas Taufik yang mungkin juga mewakili kegalauan hati Anda dan bisa menemukan jalan keluarnya. Jangan hitung-hitungan, dan kalau hitung-hitungan jangan sampai salah, ya. Kita akan break sebentar dan kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh. Dalam 2 hari, besok akan jadi kemarin. Dalam 2 hari. Ya, nanti tanggal 15, 2 hari lagi tanggal berapa? 17. Pada tanggal 15, tanggal 16 adalah besok. Besok. Jadi orang yang galau tentang masa lalunya harus memeriksa konsep ini. Berarti masa lalu itu dibuat tiap hari. Ya, masa lalu itu berarti dibuat tiap hari. Sekarang hari apa? Minggu. Di Jakarta hari Minggu sekarang ya. Di Solo? Minggu. Jogja? Minggu. Bandung? Sama. Kebayoran? Oke, nah. Enggak, supaya sama dulu pengertiannya. Minggu hari ini sekarang. Besok hari apa? Senin. Berarti hari ini, yang minggu ini jadi apa besok? Good. Jadi masa lalu toh. Berarti orang yang mau memperbaiki masa lalunya, apa yang dilakukannya hari ini? Memperbaiki diri sebaik-baiknya. Supaya waktu pindah ke masa depan, ini jadi masa lalu yang baik. Jadi orang yang galau tentang masa lalunya harus hebat sekali hari ini supaya masa lalunya membanggakannya. Ya, itu. Dalam 2 hari, besok akan jadi kemarin, makanya kalau ingin memperbaiki masa lalu, perbaiki hari ini. Super sekali, Pak Mario. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda yang simpulkan ya, Anda yang teruskan kalimat ini. Rajin, pangkal, Rajin pangkal? Pandai. Kalau soal tadi, lamar-lamaran, gram-graman, rajin pangkal? Kaya. Good, kalau gitu teruskan lagi. Malas pangkal? Malas pangkal bodoh. Tidak ada orang bodoh, yang ada orang tulul. Nah sekarang, ada orang mengatakan, oh dia enak, dia sukses sekarang, karena dia mulai waktu dulu masih gampang. Pernah dengar orang bilang gitu? Iya toh? Terus yang ini bilang, lah waktu masih gampang dulu, lu di mana? Terus dia bilang, ya iyalah gitu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan bantah yang sederhana. Semua firman-firman paling hebat sederhana. Bersyukurlah kalau kamu ingin lebih ditambah nikmatmu ya. So, yep, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk be simple. Mulai dari sekarang. Be simple. Berdoa adalah meminta kepada Tuhan. Rezeki kita dapat melalui orang lain. Jadi kalau berdoa itu meminta kepada Tuhan dan rezeki itu lewatnya kepada sesama, orang yang rezekinya kecil karena tidak pernah minta kepada sesama. Sudah ada kata berdoa kepada Tuhan tapi gak minta. Ibu, saya akan senang sekali apabila saya diizinkan menjadi penjaga malam di perusahaan ibu. Bapak, saya akan senang sekali apabila semua karyawan bapak gajinya, payrollnya bisa dilewatkan ke cabang bank kami. Itu meminta. Jadi orang yang sulit rezekinya padahal sudah rajin berdoa karena hanya meminta kepada Tuhan, tidak meminta kepada sesama. Kalau Anda sudah mengerti esensi dari meminta kepada sesama, Anda tidak mungkin sempat sombong. Tidak mungkin sempat sok atau membeda-bedakan umat, agama, keyakinan, partai. Tidak ada bedanya lagi. Karena Anda sudah tahu bahwa meminta kepada sesama diberinya itu karena Tuhan senang. Kita berharap hanya kepada Tuhan, tapi memenuhi tugas melayani sesama dengan sebaik-baiknya. Yuk sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadi pribadi yang sederhana yuk. Kalau sudah beriman, berani. Lakukan yang baik. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Gitu.